Ayo zaman pikir, ngeramut anak, didik anak, mulangi agama anak, gula wentah toto kromone anak. Ini aslinya raya kewajibannya sampean selaku wong tua. Neng mergo sampean ora sanggup, akhirnya sampean pasrah ke kiai, mbok brok ke no kiai, kiai ini yo gelem. Siapa ngomong dibayarin? Ayo balen ono maneh. Tak urus ini. Dibayari. Delok ya anakmu diulang guru-guru TPQ, bayarmu sawulan ming 5000 ngono mbok tunggak wae. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Lho kuwi cucuk pira kuwi sedina? Sawulan 5000 anak diulangi ilmu dididik tata krama ben dina. Bayar sawulan ming 5000. Ayo saiki ana kelambine tanggomu, pakaiane tanggomu kotor melumbruk sak pirang-pirang dibrok ge sampean. Ayo umbahke ben dina sawulan dibayari 5000. Gelem. Lah iya ngono kok arep ngiri para kiai. Lho kene nasib kiai model ngoten niku lek gak tak perjuangke ngene iki gek perhatian teko pemerintah ya kurang kok. Mulane kadang sampe direwangi kiai-kiai dadi tim sukses bareng ngono kuwi ya melas aku ngesake. Suwe-suwe engko iso makelaran bareng ngono. Lho wong biyen iki kiai ku dadi ikone masyarakat ana apa ya moro kiai. Anak rewel ya moro kiai, anak nakal moro kiai njaluk suwuk. Saiki wis bergeser, anak nakal ora moro kiai, psikiater lho kiai gak payu to. Wong biyen wong wedok meteng tuwa 10 wulan orang lahir nglairke ya moro kiai njaluk suwuk pendobolan. Saiki wis bergeser nang BKIA nang dokter spesialis kandungan. Lho, perane kiai wis bergeser to. Biyen ana wong lara untu ya mara kiai. Saiki ya dokter spesialis gigi. Menane aja salahke to ana kiai dadi tim sukses bareng ngono kuwi ya. Mangane nek prinsip kula ngeten, nek ana kiai kok nganti melarat secara ekonomi wis sing dosa kepala desane. Dosa gede. Kiai nganti melarat itu sing dosa kepala desane. Tapi sebaliknya ele ana kepala desa nganti keliru zalim sing dosa dhisik kiyaine. Ben aku ngomong ceplas-ceplos ngene iki. Dianggap kasar ya ben, nek pengen halus ya ngundang kiai bangsa halus ana. Ya kula mriki aja di suwun kalih Gus Lutfi ngono ya sembuh padha Jawa Timur ya. Asline ya padha kosrone. Sangingane kono dihalus-haluske. Apa yang ganteng kono. Aku sadar. Kalang ganteng tapi ya laris aku. Wong kono nek ceramah gelek niru aku kok. Ya Gusti Allah ya adile ngono, likulli syai'in mazaya, segala sesuatu punya keistimewaan, ana kelebihane, ana kekurangane, plus minus itu pasti ada. Sopo sing komplit? Anggit wong wedok wayu nang komplit niku kadang rupane wayu tapi ya cerewete gak betahi. Ngono ku ana rupane ayu ya gak cerewet tapi loro-loron. Diluk-diluk nyontekno. Digawe pisan ya nyontekno. Yang lanang yang angkat-angkat Arab gawe yang ngitung duitnya cukup ora guys ente komplit ngono kok ya gak ana kok ana wong wedok rupane ya gak ayu tapi ya sowehat ngeroso apa-apa diusungi kabeh nek bekakas omah ya resik gotongi kabeh rupane ya gak ayu ya biasa tapi sehat gak tau lara babar pisan sowehat mungkin nek beledek yang murup kok. Bojone ya gobek-gobek kok. Iki wong apa logam. Ora ono kampung lanang yang ngono. Kadang rupane ganteng tapi ora gablek duit. Ya lumayan Bu kena nggo sawang-sawangan. Ana sing rupane yang jembure ora bejaji tapi duit akeh. Ya lumayan kena nggo pesugihan. Komplit ora ono. Ana tau kawedi.